baru licin jalan ke muka. Cari-cari satu wajah dalam memori. Orang berkata aku masih punya mama. Mereka bilang mamaku sayang pada membelai dahaku, menimanku di pelukannya. Mama, di manakah dirimu? Oh mama, mama, hiburkanlah hatiku. Tiap detik merana dikira diriku anak jahanam. Mama, tolonglah anakmu ini. Dosakah mama bila mengakui anakmu? Dengarkan rintihanku bila sedang rindu padamu. Indah memuji air curat menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Damai di hati setiap hari, alam yang tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang tenar kota merusak segala. Dengan senjata hatanya, dia mulai merayu. Malang perawan desa, mudah membujuknya. Maka jadilah dia nafsu belaka. Luas hatinya segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin ditusik lagi. Desa ini jadi tercela, tak tahu ada siapa mengadukan nasibnya. Dia pergi ke kota bekalnya, hancur lulu jiwanya akibat nafsu dia. hari kerja hancur dan lulu jiwa dan raga dilanda derita menangis dalam hati teringat kekasihnya. Kapan berakhir, kapan berhenti derita di hatinya. Sampai dengan lahan. Ku bernyanyi di merdu untuk diriku, mengapakah you.

Jangan malu.